Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Kamu sendiri alhamdulillah wa rahmatullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah berupa tuhan ini mengkaji hadirkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Jadi adalah berkaitan dengan topik atau bahasan masalah ibadah haji. Yang tentu banyak dari jemaah sekalian ada yang belum pernah melihat sampai ke sana dan seterusnya. Artinya ini adalah satu hal yang tidak akrab dalam kehidupan kita. Maka saran yang perlu saya garis bawahi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita sarankan untuk bersama melewati ayat-ayat yang kita dapat punya gambaran tentangnya. Ya, insya Allah dengan yang jelas duduk kita di tempat ini dan kita membaca dan menelaah ayat ini satu hal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah adalah firman Allah yang artinya wa'atimul hajjata selesaikanlah haji wal-umrata dan umrah lillahi karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah. Fa'in uhsikum, jika kalian tertahan sehingga tidak bisa menyelesaikan haji atau umrah karena satu dari lain hal, boleh jadi karena ditahan oleh musuh, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena yang lain. Famastaisara minal haji, maka sembelihlah binatang haji yang memungkinkan untuk disembelih. Walatahliku satu, dan janganlah kalian gundul rambut kepala kalian hatta yang berlaku haji mahilah, kecuali setelah daging haji itu sampai di tempatnya. Famangkana minkum maridan aw bi adamin min ra'sihi, maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, yaitu kutu yang banyak di kepalanya, maka silakan kalian gundul kepala kalian. Namun covid yaitu disiapi, namun ada konsekuensi hukumnya, ada kafarahnya, yaitu berupa puasa, sota konten atau sedekah membeli makan orang miskin, atau sukin atau menembeli binatang ternak. Faidah amin, maka jika kalian dalam kondisi aman, faman tamat ta'abil umrah ila haji, maka siapa yang mendapatkan kesenangan dalam satu safar bisa melaksanakan dua ibadah sekaligus, yaitu bil umrah ila haji, yaitu umrah dan haji, famasta isyarat dan haji, maka dia punya kewajiban tambahan ibadah, yaitu menyembelih hadyu. Faman lam yajid, dan siapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu yang bisa disembelih karena tidak ada hewannya atau karena tidak ada duitnya, fasyamu thalathati ayyam, maka berpuasa 3 hari fil haji di hari-hari haji, wasab'ati idza raja'tum, dan berpuasa sebanyak 7 hari setelah kalian pulang ke kampung halaman kalian. Tilka asalatul kamilah, itulah 10 hari yang benar, yang butuh 10 hari. Dari hal tersebut, imalam yakun, ini berlaku bagi orang yang lam yakun ahluhu, bukanlah keluarganya hadir Masjidil Haram, penduduk sekitaran Masjidil Haram. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, rasanya Allah adalah zat yang keras siksaannya atau hukumannya. Ya, berkaitan dengan penjelasannya dari Syaikh Abdul Nasir rahimahullah taala, berkaitan dengan kalimat pertama wa'atimul hajja wa umrata lillah, ya, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Potongan ayat ini bisa menjadi dalil untuk sejumlah poin. Yang pertama, wajibnya haji dan umrah, dan haji dan umrah adalah satu hal yang hukumnya fardu, satu hal yang hukumnya wajib. Ya, demikian pendapat sebagian ulama tafsir tentang kesimpulan yang bisa disimpulkan dari potongan ayat ini. Yang kedua adalah wajibnya menyelesaikan kegiatan haji dan umrah dengan melaksanakan hukum-hukumnya dan wajib-wajibnya. Al-Qur'an alaiha fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Nabi ajarkan dengan perbuatan beliau dan sabda beliau untuk ani manasikakum. Ambil dariku tata cara haji dan umrah kalian di antara muslim dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ayat ini jadi pertama ayat jadi dalil, jadi hujah bagi ulama yang mengatakan wajibnya umrah. Kemudian yang keempat, rasanya haji dan umrah itu wajib diselesaikan ketika orang itu sudah mulai melaksanakan rangkaian kegiatan haji dan umrah. Walau karena nafilah, meskipun umrah dan haji yang dilakukan adalah umrah dan haji yang sunnah, umrah yang kedua atau lebih, atau haji yang kedua atau lebih. Yang kelima adalah perintah untuk itqanihima wa ihsanihima, menyempurnakan haji dan umrah dalam pengertian melaksanakannya sebaik-baiknya. Dan ini dan melaksanakan haji dan umrah dengan sebaik-baiknya adalah ukuran dan derajat yang lebih dari sekedar melakukan yang wajib-wajib. Kemudian yang keenam, di sini terdapat dalil perintah untuk ikhlas kepada Allah dalam mengerjakan haji dan umrah, karena Allah mengatakan lillah, karena Allah. Kemudian yang ketujuh, bahasanya anna la yakhruju al-muhrim bihima bi syai'in al-asya, maka seorang yang kadang dalam keadaan berihram untuk haji dan umrah, maka dia tidak akan bisa keluar dari berbagai macam kegiatan rangkaian haji dan umrah sampai dia menyelesaikannya, kecuali yang Allah kecualikan, yaitu orang-orang yang tertahan. Ya, maka berkaitan dengan potongan ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-196, wa atimul hajja wal umrata lillah, maka apa yang dimaksudkan oleh ayat, apa sih yang dimaksudkan oleh ayat ini? Maka ulama tafsir berselisih pendapat. Ulama tafsir berselisih pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan oleh ayat ini menunjukkan wajibnya haji dan umrah. Wajibnya haji dan umrah. Maka ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan bahasanya haji dan umrah itu Allah wajibkan tahun 6 Hijriah. Karena ayat itu turun tahun 6 Hijriah. Jadi ulama berselisih pendapat kapankah haji itu diwajibkan. Ada yang berpendapat diwajibkan tahun 6 Hijriah. Dasarnya ayat ini. Ada pendapat yang lain dari pendapat yang lebih kuat, bahasanya haji itu baru wajib tahun 9 Hijriah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, di surat Ali Imran. Dan ayat itu turun tahun 9. Ada dua pendapat ulama tentang kapankah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji. Dan dua pendapat yang ada menurut ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahasanya haji itu diwajibkan tahun 9 Hijriah. Sehingga apa kata ulama yang mengatakan haji itu wajib tahun 9 Hijriah, bagaimana dengan ayat yang turun tahun 6, yaitu ayat ini Al-Baqarah 196. Jawabannya ayat ini bicara tentang perintah untuk menyelesaikan ibadah haji dan umrah. Maka ini adalah dalil wajibnya orang itu menyelesaikan ibadah haji dan umrah. meskipun yang dia kerjakan itu tidak wajib. Semacam segala haji dan umrah yang dilakukan oleh sahabat sebelum tahun 9. Segala haji dan umrah yang dilakukan oleh para sahabat sebelum tahun 9 Hijriah itu tidak wajib. Satunya sunnah saja, satunya dianjurkan dan bukan kewajiban. Dan siapa yang sudah mau memasukinya, maka dia wajib menyelesaikannya, meskipun itu ibadah yang sunnah. Itu haji dan umrah yang sunnah dan tidak wajib, karena bukan umrah yang pertama ataupun haji yang pertama, namun umrah yang kedua atau haji yang kedua. Ya, maka berkaitan dengan masalah menyelesaikan ibadah, tentu kalau sholat misalnya atau puasa, kalau itu adalah ibadah yang wajib, maka wajib diselesaikan, tidak boleh diputus kecuali alasannya alasan darurat. Alasannya alasan darurat, kalau sedang sholat fardu tiba-tiba gempa, gentarnya sudah berkokok, ya diputus dan lari, boleh-boleh saja. Demikian juga orang yang puasa yang wajib, maka dia tidak boleh membatalkan puasa kecuali juga karena betul-betul lemas sekali, betul-betul lemas sekali karena tidak sahur dan banyak pekerjaan, betul-betul dia hampir pingsan karenanya, sudah keluar keringat dan sebagainya, maka dia boleh batal memutusnya, meskipun yaitu wajib dikotor. Namun kalau ibadah haji atau ibadah umrah tidak boleh diputus, tidak boleh diputus. Kalau sudah dapat sepamau haji misalnya, kemudian dapat kabar wafat meninggal misalnya, terus berhenti balik ke Indonesia, tidak boleh, terus diselesaikan dalam posisi yang ada lagi. Maka tidak boleh terus pengajaran dan pulang. Dan demikian juga meskipun itu ibadah yang nilainya sunnah, kalau lain hanya dengan sholat dan puasa. Kalau sholat dan puasa sunnah itu boleh putus, jika tanpa sebab hukumnya makruh, jika dengan sebab hukumnya mubah. Sebabnya tidak harus darurat, sebabnya tidak harus darurat. Ya, puasa sunnah dan batal kenapa? Sebabnya karena mertamu sungkan sama kasihan yang tuan rumah sudah menyiapkan beli itu, kok tidak dimakan, maka ini sebab boleh tidak puasa sunnah yang dibatalkan, dan itu tanpa mampu. Tapi kalau tanpa sebab, nah, kok ada es krim enak, kok pingin, akhirnya puasa sunnahnya dibatalkan, maka ini boleh namun makruh. Demikian juga sholat sunnah. Namun kalau untuk puasa sunnah, haji sunnah tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh untuk berhenti mogok di tengah jalan, itu tidak boleh. Satu-satunya yang membolehkan untuk berhenti di tengah jalan sehingga kegiatan haji itu tidak, kegiatan haji dan umrah itu tidak dilakukan, cuma ada satu pengecualian, yaitu yang disebut dengan ihsan, yang nanti akan dibahas di bagian ayat seterusnya. Fain uhsirtum, jika kalian tertahan, maka itu satu-satunya alasan yang menyebabkan orang itu boleh berhenti di tengah jalan. Kalau yang lain tidak boleh berhenti tengah jalan. Jadi, kalau ibadah-ibadah yang lain, kalau kemudian alasan yang lain tidak boleh berhenti di tengah jalan. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah ihsan. Nah, ini beda antara ibadah haji dan umrah dengan ibadah-ibadah yang lain. Berkaitan dengan masalah bolehkah batal di tengah aktivitas dan kegiatan haji dan umrah. Maka kalau dalam kondisi tertahan, dalam kondisi tertahan ihsan nanti boleh berhenti di tengah jalan dan tidak lanjut. Nah, apa itu yang dimaksud dalam kondisi ihsan? Contohnya dalam kasus Nabi di masa Hudaybiyah ditahan oleh musuh, tidak boleh melanjutkan perjalanan pada Nabi sudah ihram di Dzulhulaifah di Bukhari pada badan ihram di tengah jalan menuju Mekah, 11 kilo sebelum Mekah ditahan tidak boleh lanjut. Jadi kondisi ihsan, kondisi tertahan. Demikian juga termasuk ihsan, misalnya sakit, ya, sakit dia tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan dan melakukan kegiatan rakyat mana sehaji atau umroh. Demikian juga termasuk di antaranya adalah orang yang haid. Termasuk kondisi ihsan adalah haid bagi perempuan-perempuan Allah dalam keadaan ternyata haid, maka dia berharap misalnya, maka saat dia memasuki Dzulhaifah beralih dan tetap lihat ihram, dia berharap nanti biasanya 5 hari sudah selesai. Ternyata enggak, sampai pesawat mau mau pulang haidnya belum berakhir. Maka ini dalam kondisi ihsan. Maka salah satu pilihannya menurut pendapat sebagian ulama, perempuan haid ini dalam kondisi ihsan, tertahan. Gimana apa yang harus dia lakukan nanti akan kita baca di sini. Kemudian ayat ini dalil tadi perintah untuk ikhlas dalam mengerjakan rangkaian ibadah haji dan umrah. Karena Allah katakan watimul hajj wal umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala berikhlas semata-mata karena Allah. Nah, tadi dan poin yang ketujuh, ketika orang itu sudah masuk rangkaian ibadah haji dan umrah, dia tidak boleh keluar kecuali yang Allah kecualikan, yaitu dalam kondisi hasad, tertahan. Falilari kakwal oleh karena itu lanjutkan di ayat fa'in usirtum, jika kalian tertahan, artinya munitum kalian tertahan untuk bisa sampai ke Ka'bah untuk menyelesaikan rangkaian manasik haji dan umrah. Dan waktu tertahan itu alasan bima waktu, boleh jadi karena sakit tidak bisa melanjutkan perjalanan, tidak memungkinkan untuk melakukan rangkaian ibadah secara umum. Audora atau tersesat, misalnya di masa silam, tersesat jalan, sudah ihram di Bir Ali atau di Yalamlah atau dari Indonesia, ternyata tidak sampai Mekah, betul-betul tidak sampai. Awatui atau musuh, demikian juga atau hai, dan semacam itu dari berbagai macam bentuk penahanan yang menahan kita untuk bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan umrah. Nah, gimana kalau kita menjumpai kondisi ihsan? Maka solusinya boleh rangkaian manasik tidak dilaksanakan. Kalau ini umrah, tawaf, sa'inya tidak dilaksanakan. Namun ada kewajiban yang sebagai gantinya, famasa ihsan minal haji. Maka sembelihlah binatang haji yang memungkinkan. Haji artinya haji ya. Binatang haji artinya hewan ternak yang dihadiahkan untuk penduduk al-haram. Dan haji itu boleh jadi unta, boleh jadi sapi, boleh jadi kambing, sama persis dengan hewan kurban. Tentu kan bisa unta, sapi dan kambing. Hewan haji boleh unta, sapi boleh kambing. Fadbah matanya sahabat haji, maka sebenarnya binatang haji, binatang yang kalian hadiahkan untuk penduduk tanah haram yang memungkinkan, boleh jadi sepertujuh. Ketika itu sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau seekor kambing yang disembelih oleh orang yang dalam keadaan ihsan. Maka untuk kewajiban per orangnya itu sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, atau kalau bisa diganti juga dengan seekor kambing. Nah, setelah binatang haji itu disembelih, maka boleh bagi orang yang tertahan tadi untuk menggundul kepalanya dan dia dianggap telah lepas dari ihramnya karena sebab ihsan. Sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika ditahan oleh orang-orang musyrik pada saat perjanjian atau tahun Hudaybiyah, yaitu tahun 6 Hijriah. Nah, kalau tidak punya binatang yang bisa disembelih atau tidak punya duit untuk itu, ya misalnya kasus kita mungkin ya, kasus yang banyak tadi karena haid atau karena sakit, tidak punya duit untuk nyembelih kambing. Kalau nyembelih kambing tidak punya duit, karena kambing yang murah kalau di Saudi yang lainnya sekitar lebih 1,5 juta. Itu baru udah dapat kambing yang layak. Kalau musim haji bisa naik sampai 2 juta. Kambing yang paling kecil ya. Yang paling kecil yang ada di yang emak namun sudah memenuhi syarat. Itu domba yang umurnya 6 bulan. Domba yang umurnya 6 bulan. Kudus bebek 6 bulan. Sekitar 1,5 juta aja, kurang lebih demikian. Nah, kalau orang yang tidak punya biaya untuk beli binatang ternak, maka saya katakan faliyasum badalahu, maka adalah dia puasa sebagai gantinya sebanyak 10 hari, sebagaimana kasus orang yang hajinya haji tamattu. Summa yahid, dan setelah itu dia kemudian teranggap halal. Sementara kalian kemudian lanjutkan di ayat Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, dan janganlah kalian mencukur atau menggundul rambut kepala kalian, meletakkan kumusaku, janganlah kalian menggundul kepala rambut kepala kalian hatta yang berulang haji mahillah, kecuali setelah binatang haji itu sampai ke tempatnya. Wahai kita lihat di antara hal yang terlarang ketika ihram menghilangkan rambut, boleh jadi dengan digundul atau dengan cara yang lain, karena maknanya sama, antara menggundul dan yang lain itu maknanya sama, baik dari kepala ataupun dari badan, baik rambut di kepala ataupun di badan. Di antara maksudnya tadi karena maksud kenapa tidak boleh dicukur baik rambut di kepala dan yang di badan kecuali setelah rangkaian manasik itu selesai, adalah terwujudnya asal rambut yang kemudian acak-acakan dan terlarang yang bertawaf untuk nikmat-nikmat bersenang-senang dan menghilangkannya. Wujud dan makna ini juga ada pada bagian rambut yang lain. Oleh karena itu maka banyak ulama mengkiaskan, kemudian banyak ulama mengkiaskan menghilangkan rambut dengan memotong kuku bijami dengan kesamaan, sebab itu tawafu mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan. Islam kemana kenikmatan kira, dan larangan ini kemudian bersifat terus menerus, larangan hal-hal di atas ini bersifat terus menerus sampai hati, sampai binatang hati itu sampai ke tempatnya, yaitu hari nahan 10 Dzulhijjah. Walaupun tadi lebih baik ayatulah al-haku menggundul kepala itu pernah dilakukan setelah menyembelih binatang haji, kama tadulu alaih al-ayat, sebagaimana makna yang bisa kita tangkap dari ayat ini. Wajibatkan lebih alaih ayat, dan ayat ini jadikan dari bahasanya orang yang haji-haji tamattu jika dia membawa binatang haji, la ya tahanan, maka dia tidaklah tahan dari umrohnya sebelum hari sebelum hari tanggal 10 Dzulhijjah. Fa idza tawaffa wa sa'a lil umrati ahrama bil haji, maka jika dia telah tawaf dan sa'i untuk umrah, dan setelah itu dia berihram untuk hajinya, walam yakun lahu, dan dia tidak memiliki hak untuk tahallul disebabkan karena dia membawa binatang haji. Wa inna ma'ala tabaraka wa ta'ala dan Allah hanyalah lahat ini, lahat tersebut imafi minadul, karena dengan hal tersebut terdapat penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah, wa inkisalahu dan menahan diri kepada Allah dan tawadhu. Yang ini semua adalah maslahat yang sangat besar, maslahat yang sejati dan senyatanya untuk seorang hamba. Walaysa alaihi dzalika min tawqid, dan dia tidaklah mendapatkan bahaya karenanya. Fa idza hasala ad-dararu, maka jika dia mendapatkan madarat berupa adanya gangguan karena penyakit, dia tidak mendapatkan manfaat kalau kepalanya itu dibulur, atau karena kumuh, atau karena poeng, atau karena kutu kepala dan semacam itu, maka boleh baginya untuk mengulur kepalanya. Walaupun yang perlu alifit ya, namun dia punya kewajiban untuk membayar tebusan berupa puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau musuh, atau menyembelih 4 korban yang itu sah seandainya dijadikan sebagai hewan korban. Maka dalam kondisi ini dia boleh memilih. Nah, urutannya menyembelih hewan itu lebih afdol, lalu sedekah, ya, memberi makan 6 orang fakir miskin, kemudian setelah itu puasa 3 hari. Kami sudah dan sebesar ini semua yang semakna dengan hal tersebut, yaitu memotong kuku dan menutupi kepala, atau memakai pakaian berjahit, atau memakai minyak wangi. Fa'inah ya juzul indah doang, itu semua boleh jangkau disitu paksa, kalau ada kewajiban untuk membayar tebusan. Ya alat kosta dan jari, karena yang jadi maksud dan ketentuan, semua ketentuan hukum di atas adalah menghilangkan hal-hal yang mewujudkan kenyamanan. Ya, maka poin yang baru saja kita baca, maka ini menjelaskan berkaitan dengan masalah di antara larangan orang yang berihram. Maka kita, atau sebelum kita lanjutkan, maka intinya orang yang dalam kondisi ihsan, karena ini pembahasan yang pindah materi yang lain, jadi kita bahas masalah ihsan. Maka intinya dalam masalah ihsan, kalau orang itu tertahan, kita bisa lanjut menyelesaikan manasik, maka dia punya kewajiban untuk menyembelih hadyu. Dia punya kewajiban untuk menyembelih hadyu, jadi menyembelih seekor kambing, atau seekor enam, dan seekor 7 sapi, atau seekor 7 unta. Setelah itu disembelih, dia tidak tahanut dengan mengulur kepala, dan dia dianggap umrahnya selesai, atau hajinya selesai. Kalau kasus tadi orang sakit dan tidak bisa melaksanakan kegiatan, melanjutkan kegiatan haji atau umroh, atau kemudian kena haid, sudah ini waktu yang bersebulan, haidnya belum selesai, umroh tidak bisa dia lakukan, maka di antara solusinya adalah ini, yaitu dia teranggap ihsan, meskipun tidak sampai Mekah, namun tidak mungkin baginya untuk tawaf, maka dia teranggap ihsan, sehingga menyembelih anggap saja seekor kambing yang nilainya sekian juta, dan setelah itu dia tahan dulu. Kalau perempuan berarti tidak motong rambut sepanjang ujung kumas, ruas ujung jari, satu ruas ujung jari, dan dia dianggap sudah selesai dari ihramnya, jadi pulang dengan status dia umrohnya muhsan, umroh itu tertahan belum bisa, sudah sampai Mekah namun belum umroh. Umrohnya umroh yang tertahan, umroh yang tidak sempurna. Nah, kalau tidak bisa, maka 10 seekor kambing tadi bisa diganti dengan puasa 10 hari, sama persis dengan kasus tamato. Kalau yang hajinya haji tamato, maka dia punya kewajiban untuk membeli anggap aja seekor kambing. Kalau dia tidak punya duit, maka bisa diganti dengan puasa sebanyak 10 hari. Ini pemasang risol selesai di sini. Kemudian kita pakai berikutnya yang tadi kita bacakan, itu membahas tentang masalah berkaitan dengan larangan ketika mau kondisi ihram. Kalau yang dibahas di antara ihram yang dibahas oleh ayat ini adalah selama ihram itu tidak boleh menggugur kepala. Menggugur kepala, kalau punya ayatnya bertahdiku satu jalan dan gundur kepala kalian sampai jatah waktunya selesai, sampai memang sudah punya hak untuk tahallul. Namun kalau ayatnya itu menggundul kepala atau dipotong, namun para ulama fikih mengatakan dikiaskan dengan menggundul semua mencabut rambut kepala. Kalau dicabut pakai tangan sama statusnya. Namun dikecualikan dan dimaafkan jika tidak sengaja semacam bersisi dan ada yang rontok, itu dimaafkan untuk mendapatkan paling kuat. Tapi kalau itu mencabut, maka itu disamakan dengan disamakan dengan menggugur kepala. Dan kalau di sini yang disebutkan itu cuma rambut kepala, namun para ulama fikih mengkiaskannya dengan bulu-bulu di badan. Bulu jadi di betis, bulu jadi rambut ketiak, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka para ulama fikih menganjurkan sebelum orang itu ihram, itu hendaklah dia membersihkan bulu ketiaknya, kemudian bulu kemaluannya. Sebenarnya hati tidaklah dianjurkan secara khusus, tidak ada dalil yang menganjurkan untuk secara khusus menganjurkan untuk mencabut bulu ketiak ketika mau berihram, diberali atau kemudian rok bulu yang ada di kemaluan. Sebenarnya tidak ada anjurannya secara khusus. Kenapa dianjurkan oleh ulama fikih itu? Babnya bab antisipasi. Babnya antisipasi. Supaya nanti pada saat masuk ke dalam rangkaian kegiatan haji dan umrah tidak punya karena tidak nyaman dan nyebut bulu ketiak dan seterusnya. Kemudian demikian juga kalau ini hadisnya, kalau ini ayatnya bicara tentang masalah rambut kepala. Rambut kepala. Nah, para ulama fikih atau banyak ulama fikih, kalau tadi bahasanya sesadi, banyak ulama fikih mengkiaskannya, mengarahkan dengan rambut kepala itu kuku. Ya, apa sisi kenapa kok bisa disamakan antara memotong atau kemudian mencabut rambut kepala dengan memotong kuku? Apa sisi kesamaan yang tadi disampaikan? Dijamin sisi kesamaan adalah tawafu, itu kenyamanan badan. Orang merasa nyaman kalau waktu kukunya panjang, berumahnya orang itu tidak nyaman. Tidak nyaman, dipotong jadi nyaman. Orang yang rambut gondrong itu tidak nyaman. Kalau kemudian rambutnya dipangkas, kemudian pendek, tidak perlu sisiran, itu silir, nyaman. Nyaman. Dia mendapatkan kenyamanan, maka sama-sama titik kesamaannya adalah kenyamanan. Nah, berkaitan dengan larangan kemudian menggundul kepala ini, namun tadi disampaikan faman kana minkum maridun aw bi adami ra'sihi, kalau seorang itu sakit atau kemudian ada gangguan di kepalanya, sebagaimana kasus salah satu sahabat saat haji itu wada, itu ada sahabat Nabi yang kepalanya itu penuh dengan kutu kepala, sampai kutu kepala itu berjatuhan di mukanya, waktu demikian banyak. Dan ketika orang itu punya banyak kutu kepala di kepalanya, maka cara efektif dan efisien untuk menghilangkan itu semua adalah dengan diprontos. Itu langsung itu efektif dan efisien. Prontos, hilang semua. Diubah, lama. Berat itu lama. jadi juga belum tentu obatnya mujarab. Yang obat yang jelas mujarab, cepat kutunya tidak hilang, ya sudah potos soalnya kutunya hilang semua. Nah, ada sahabat yang sampai kutu itu mencetak di wajahnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, nampaknya hawa kutu-kutu itu telah mengganggu kepalamu. Iya, wahai Nabi. Karena itu SAW mengatakan, silakan kau gundul kepalamu, namun bayar fidyahnya. Ya, apa fidyahnya? Ya, di ayatnya dikatakan fidyah atau min syami maksud takutin au nusuk. Dijelaskan dalam hadis dan tadi berdasarkan urutan yang paling afdal adalah menyembelih hewan, yaitu menyembelih kambing. Sebenarnya boleh milih antara menyembelih kambing atau kemudian nasi makan 6 orang miskin atau puasa 3, itu boleh milih. Tidak ada urutannya. Namun urutannya urutan afdal. Namun bukan urutan yang harus diikuti. Yang paling afdal adalah menyembelih kambing. Pernah semakan orang miskin tidak, yang paling rendah adalah berpuasa sebanyak 3. Dan ketentuan untuk nusuk untuk hewan yang disembelih dalam hal ini tadi disampaikan adalah seandainya itu jadikan hewan kurban di tanah air itu sah. Maka minimal ya, kalau domba kudus dan bergembel itu 6 bulan, kalau kambing biasa genap 1 tahun. Dan aturan ini, aturan tentang masalah tadi, tiga pilihan hukuman tadi, kalau ayatnya itu bicara khusus untuk masalah menggundul rambut kepala dikarenakan karena kutu dan atau yang lain. Namun para ulama fikih dan mengkiaskan dengan ini semua larangan ihram. Di antara larangan ihram pada saat ihram itu tidak boleh motong kuku. Kalau orang itu motong kuku dengan sengaja, maka hukumannya tadi menyembelih puasa 6 hari atau ngasih makan 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Demikian juga cerita larangan ihram adalah memakai tutup kepala yang menempel, yang melekat. Ya, melekat. Kalau melekat artinya kopia, songkok, sobat dan teman-temannya. Kalau tidak menempel, semacam payung, kemudian atap bis, maka kemudian tenda, atap tenda, maka itu tidak mengapa. Karena Nabi SAW dalam keadaan ihram, beliau pun memasuk ke tenda. Nah, kalau orang itu pakai tutup kepala dan itu dengan sengaja, bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu, maka hukumannya 3 tadi. Atau memakai pakaian yang berjahit, pakai celana dalam dan keadaan sengaja, maka hukumannya 3 di atas. Atau pakai minyak wangi, karena orang yang berihram tidak boleh pakai minyak wangi. Semua orang berihram jika dilanggar, maka hukumannya adalah dikiaskan dengan kasus masalah masalah rambut kepala, membeli kambing atau kasih makan orang miskin atau beli milik atau berpuasa sebanyak 3 hari. Kemudian Allah katakan, fa'ilah amintum, maka jika kalian aman, sudah tidak lagi ihsan, tidak lagi tertahan karena musuh. Artinya kalian mampu untuk datang ke Ka'bah tanpa ada faktor penghalang berupa musuh atau yang lain. Maka siapa yang mendapatkan kenikmatan bisa umrah dan haji dalam satu waktu, dalam satu safar. Biar tawassul bihan ilaihi, artinya dia sampai atau dia sambungkan umrah dengan haji, wattafa ada dia bisa mendapatkan manfaat. Bitamattu'in, dengan bersenang-senang, dengan bersenang-senang bisa menjalankan manasik haji setelah selesai mikhat dari umrah. Famas dari sa'udal haji, maka ada kewajiban tambahan, ibadah tambahan, yaitu menyembelih haji yang memungkinkan. Fa'alaihi, maka wajib begini untuk menyembelih haji yang memungkinkan. Yang dimaksud yang memungkinkan ini adalah sah seandainya jadi hewan kurban di tanah air. Wahai kita memusuhi dan menyembelih di sini adalah menyembelih yang statusnya ibadah sebagai timbal balik karena bisa melaksanakan dua musuh, dua ibadah dalam satu sahabat. Dan karena Allah memberikan nikmat kepadanya dengan dia mendapatkan manfaat berupa mut'ah kesenangan setelah selesai umroh sebelum memasuki rangkaian haji. Dan semisal dengan haji tamattu haji qiran yang mendapatkan dua ibadah dalam satu safarnya. Wajibul mafhumul ayat, namun mafhum mukhalafat ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencifat hajinya semata-mata cuma haji tidak memiliki kewajiban haji. Dan ayat ini dalil akan bolehnya bahkan dianjurkannya al-mut'ah dianjurkannya haji tamattu dan bolehnya mengerjakan umrah di bulan-bulan haji. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapatkan hewan untuk disembelih atau mendapatkan uang untuk membeli hewan yang disembelih, maka dia punya kewajiban puasa 3 hari selama hari-hari haji. Wa awal jawazah dan awal bolehnya dia berpuasa sejak dia berihram dan umrah. Dan terakhirnya adalah 3 hari setelah tanggal 10, berarti 11, 12, dan 13 yang merupakan hari-hari melipat Jumrah dan merupakan hari-hari mabit atau menginap di Mina. Akan tetapi yang paling afdal dari hari 3 hari tersebut adalah berpuasa pada tanggal 7, 8, dan 9 Dzulhijjah. Kemudian berpuasa sebanyak 7 hari jika kalian telah pulang, artinya kalian telah menyelesaikan rangkaian kegiatan ibadah haji. Dan 7 hari ini boleh dilakukan di Mekah, boleh di jalan, dan boleh jadi saat sampai ila ahli, sampai ke tengah-tengah keluarganya. Kemudian apa yang telah disebutkan yaitu wajibnya haji bagi orang yang hajinya tamattu adalah manakala orang tersebut bukanlah keluarganya tinggal di sekitaran Masjidil Haram. Yang dimaksud sekitar Masjidil Haram adalah jarak kosong terhitung dari Masjidil Haram atau lebih. Berarti tolak ukurnya kalau pakai jarak 80 kilo dari Masjidil Haram. Al-Fa'idat an-Hukum Fan Fa'asar atau lebih atau Fa'idat an-Hukum atau sudah tergolong jauh dari Masjidil Haram secara kebiasaan. Fa'adhan lani yajib alih haji, maka orang yang jauh atau yang melebihi jarak kosong atau orang yang jauh dari Mekah dan jauh dari Masjidil Haram secara kebiasaan, itulah yang punya kewajiban untuk membeli haji karena dia mendapatkan dua ibadah dalam satu safar. Adapun orang yang keluarganya tinggal di sekitaran Masjidil Haram, maka dia tidak memiliki kewajiban menyembelih haji karena tidak adanya faktor yang mengharuskan dia untuk melakukan hal tersebut. Intinya apa yang kita baca dari bab yang terakhir tadi kita bacakan, maka ini berkaitan dengan ketentuan atau model-model pelaksanaan ibadah haji. Maka ada 3 model pelaksanaan ibadah haji. Ada yang namanya ifor, artinya orang itu safarnya cuma untuk haji. Safarnya cuma untuk haji saja, dia tidak punya niat untuk berihram. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah orang yang dalam safar tersebut dia mendapatkan dua ibadah sekaligus, umrah dan haji. Umrah dan haji, dan yang benar bisa mendapatkan dua ibadah sekaligus rupa umrah dan haji itu model hajinya ada dua macam. Ada yang disebut dengan tamattu dan ada yang disebut dengan qiran. Namun dua-duanya tamattu dan qiran itu termasuk dalam tamattu dalam ayat ini. Maka ada orang yang hajinya namanya haji tamattu. Tamattu itu datang ke sana dan umrah terlebih dahulu. Datang ke sana dan tawaf sa'i dan pangkas rambut. Setelah itu kemudian nunggu datangnya tanggal 8. Karena datangnya tanggal 8 Dzulhijjah, yang itu mulai merupakan hari-hari haji. Karena hari-hari haji itu tanggal 8 sampai 13. Haji itu cuma 6 hari itu saja. Itu dari misalnya gulai itu 42 hari, nah itu kok bisa tambah banyak, kok cuma 6 hari saja. Itu pembukaannya karena pengaturan jemaah yang diberikan jumlahnya banyak. Semuanya mau pulang, tentu harus diberhentikan pesawatnya terbatas. Saking terbatasnya, maka Garuda itu nyewa pesawat yang lain, meskipun nanti ditempeli Garuda. Nah, aslinya yang punya proyek, yang punya kewenangan untuk ngangkut jamaah haji itu cuma Garuda. Tapi pesawatnya Garuda itu kuat. Nah, pesawatnya Garuda itu kuat, biasanya kemudian nyewa. Dan biasanya yang disewa itu adalah pesawatnya Saudi, Saudi Airlines. Namun itu ditutupi. Stiker sudah ditutupi, perusahaan jadi tulisannya tetap Garuda. Sehingga ketika diperiksa oleh DPR dan sebagainya, semuanya Garuda semua. Sebenarnya Garuda sudah satu Garuda asli dan yang satu Garuda palsu. Kata Garuda cuma stiker yang karena aslinya itu Saudi Airlines. Itu semuanya butuh antri dan semuanya mau pulang dan mau ditata. Kalau suatu penataan itu seluruh Indonesia akhirnya jadinya kena jatah masing-masing orang 42 hari. 2 hari itu untuk perjalanan 40 harinya di sana. Meskipun asalnya kegiatan haji cuma tanggal 6 sampai 13. Nah, maka ada orang yang udah haji, haji tamattu sampai sana, udah umroh dan tahallul selesai. Ketika selesai itu dia bebas. Pakaiannya itu pakaian bebas, termasuk bebas kalau dia bawa istri, kumpul sama istri juga boleh. Nanti setelah tanggal 8, niat haji, niat ihram untuk haji. Ada lagi yang haji itu qiran. Orang qiran juga dapat dua manasik, dua ibadah dalam satu perjalanan. Kemudian sejak awal itu niatnya memang digabung. Jika dia sampai sana, ketika sampai sana tidak melakukan kegiatan umroh, cuma sampai sana tetap tawaf, namun tawafnya namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Setelah itu ya tinggal nunggu tanggal 8. Dalam keadaan tetap dalam keadaan pakai ihram sampai selesai tanggal 13. Maka lebih enak yang tamattu sampai sana pakai pakaian ihram umroh. Habis itu selesai. Nanti pakaiannya bisa mudah pakai celana dalam dan sebagainya. Kalau orang Indonesia pakai celana dalam rumah, itu beritanya luar biasa. Nah, itu luar biasa. Dan kemudian saya orang Saudi tidak punya celana dalam seperti tempat kita. Orang Saudi tidak kenal itu Saudi celana dalam seperti kebiasaan masyarakat itu tidak ada di dalam Saudi. Mereka cuma punya yang namanya pakaian mereka ada namanya tuban. Tuban itu cuma celana pendek sampai setengah paha. Ya, karena setengah pahanya itu ya celana dalamnya orang Saudi. Tidak ada yang tidak modelnya seperti tempat kita. Ya, maka ya, tentu yang tamat itu lebih nyaman karena ada waktu jeda bisa udah pakai celana dalam, bisa menggunakan istri. Kalau yang kira-kira sampai sana dia tetap pakai ihram sampai haji itu selesai sampai tanggal 13. Dan maka berat waktu masalah ihram tidak berhubungi, tidak boleh pakai uangnya wangi dan seterusnya, tidak boleh pakai kopiah, sokok dan sebagainya, itu tetap berlaku. Ya, namun ya dia cuma kelebihannya sa'inya cuma satu, sa'i haji saja. Sa'i haji saja, kalau dia tawaf tetap tawaf, tawaf kudu. Sa'i umrah dia tidak kerjakan. Nanti kemudian dia cuma ada kewajiban tawaf haji plus sa'i haji dan umrah. Terus nanti tawaf, dia tawafnya tawaf haji itu double. Statusnya tawaf haji dan umrah, sa'inya juga double, sa'i haji sekaligus sa'i umrah. Nah untuk orang yang melaksanakan haji dengan model tamattu dan qiran, ini punya tambahan ibadah, bukan hukuman. Kalau tadi yang gundul kepala nyembelih kambing itu hukuman, kalau ini tambahan ibadah. Tambahan ibadahnya nyembelih haji, minimal nyembelih seekor kambing atau seperenam, sepertujuh sapi atau sepertujuh unta. Namun itu juga tidak harus, yang tidak punya duit boleh, namun masa punya duit untuk olah-olah, tidak punya duit untuk kambing kan ya, namanya juang sama Allah ya. Namun orang yang tidak punya duit, betul-betul tidak punya duit, boleh diganti dengan puasa 10 hari dengan ketentuan, ketentuan yang 3 hari ya, 3 hari selama hari-hari haji, kemudian 7 hari ketika di rumah. Namun ketika di rumah ini boleh jadi di Mekah nunggu pesawat. Kalau jemaah haji Indonesia boleh di Mekah, tadi disampaikan, boleh di Mekah nunggu antrian untuk pulang, boleh juga di jalan, boleh juga setelah sampai ke rumah. Nah, 3 harinya itu kapan? Tadi disampaikan 3 harinya itu adalah terhitung sejak minhilil ihram bil umrah, sejak ihram umrah itu sudah bisa ambil 3 hari tadi. Misalnya dia tamato, begitu sudah ihram, setelah selesai ihram, setelah selesai rangkaian umrah, dia boleh puasa 3 hari. Karena rencananya dia tidak akan menyembelih haji. Namun yang paling afdal, dan itu sejak dia ihram untuk umrah sampai tanggal 13. Ini satu-satunya puasa di hari tasawuf yang boleh. Jadi puasa di hari tasawuf 11, 12, 13 itu punya haram, kecuali untuk satu orang. Kecuali untuk satu orang, yaitu jamaah haji umrah atau jamaah haji tamattu atau qiran, dan dia tidak punya duit untuk beli kambing, dan dia puasa 3 hari. Maka boleh puasa 3 hari itu 11, 12, dan 13. Meskipun tadi disampaikan yang paling afdal 3 hari tersebut adalah 7, 8, dan 9 Dzulhijjah. Namun boleh saat itu 11, 12, dan 13. Nah, ketentuan kalau jamaah haji itu jamaah haji itu tamattu atau qiran, maka ada ketentuan menyembelih haji atau kemudian diganti dengan puasa 10 hari, ini berlaku untuk bukan penduduk Masjidil Haram. Nah, siapa itu bukan penduduk Masjidil Haram? Manakala jarak dia rumahnya sampai Masjidil Haram melebihi jarak kosong. Jarak kosong pakai jumlah ulama 80 kilo. Maka jika dia telah melebihi jarak kosong 81 kilo misalnya, maka itu nanti sudah tidak lagi tergolong penduduk Masjidil Haram. Berlaku padanya ketentuan ini ketika dia haji yang tamattu atau qiran, maka menyembelih kambing atau puasa 10 hari. Atau penduduk dan bukan penduduk di sini dikatakan bukan penduduk manakala itu jauh dari Masjidil Haram, ufan menurut laku budaya. Rekasi yang biasanya jadi tolak ukur adalah selain penduduk tanah haram Mekah, sebagian dua tanah haram Mekah, maka berlaku padanya kalau tamattu atau qiran, maka menyembelih kambing atau puasa 10 hari. Dan di akhir ayat mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kalian, dan yang lebih takwa adalah melaksanakan perintah, melaksanakan yang diperintahkan dan mencegah yang dilarang. Dan di antaranya adalah ketaatan kalian untuk melakukan perintah-perintah ini dan menjauhi larangan-larangan yang disebutkan dalam ayat ini. Wa'lam dan ketahuilah bahwasanya Allah adalah zat yang keras siksaannya, yaitu keras siksaannya bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Wahai ketika ini, yaitu kerasnya siksaan, kita adalah faktor yang mengharuskan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang merasa takut dengan siksaan Allah, maka dia akan menahan diri dari melakukan hal-hal yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman. Sebagaimana siapa yang berharap ganjaran dari Allah, maka dia akan melakukan amal-amal yang mengantarkannya kepada pahala. Ada pun orang yang tidak merasa takut dengan hukuman dan tidak berharap dengan pahala Allah, maka ikhtahama, maka dia akan menerjang hal-hal yang diharamkan, maka jauh dan dia akan lancang, berani meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Maka di sini dapat pelajaran yang bersifat umum. Di antara faktor yang menyebabkan seorang itu disebut takwa kepada Allah adalah takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takut dengan siksa Allah itu satu hal yang terpuji. Tidak, bukanlah satu hal yang tercela, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang-orang sufi yang menganggap kalau orang itu malah meninggalkan hal-hal yang terlarang karena takut neraka. Bukan tidak ikhlas dan bukan satu hal yang terpuji. Bahkan ayat di dalil menunjukkan takut dengan siksa Allah adalah satu hal yang terpuji. Dan takut kepada siksa Allah itu adalah faktor yang menyebabkan orang akan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Demikian yang kita bahas dari pada kesempatan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.